السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، bulan رمضان adalah tempat di mana kita berlomba-lomba di dalamnya untuk memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat tepat untuk kita melakukan muhasabah dan bertaubat dari segala perbuatan dan ucapan yang mengandung dosa. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak sekali di dalamnya. Seperti dibukakannya pada bulan tersebut pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan yang jahat, hingga diturunkannya Al-Qur'an pada suatu malam yang terdapat di bulan tersebut, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang penuh dengan barakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungzirin." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam, malam yang penuh dengan barakah, dan sesungguhnya kamilah yang akan memberikan peringatan. Ayyuhal muslimun ibadallah, sungguh sangat disayangkan ketika kita mendapati ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui kedudukan dan keagungan bulan Ramadhan, sehingga mereka tidak memuliakan bulan Ramadhan, mereka tidak menghormati bulan Ramadhan, mereka menyamakan hari-hari di bulan Ramadhan dengan hari-hari lainnya yang terdapat di bulan-bulan lainnya. Tidak ada pembeda di sisi mereka kecuali menahan makan dan minum dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk menyambut dengan gegap gempita kedatangan bulan Ramadhan, memberikan penghormatan kepada bulan Ramadhan, Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan kepada kita agar mempersiapkan diri guna menyambut kedatangan bulan Ramadhan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melarang kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kehormatan bulan Ramadhan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ada beberapa bentuk perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap kehormatan bulan Ramadhan. Di antaranya, yang pertama, seseorang menghabiskan hari-hari bulan Ramadhan dengan tidur dan bermalas-malas, tidak mau menunaikan sholat berjamaah, tidak mau membaca Al-Quran. Semangatnya hanya sekedar menunggu kedatangan waktu maghrib, kedatangan berbuka. Ketika waktu berbuka datang, ia akan menyantap berbagai macam jenis makanan dan minuman, seolah dalam pandangannya bulan Ramadhan hanyalah bulan makan dan minum. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan kepada kita semua melalui sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma mala abnu Adam wi'a asyarrun min batnihi." Sungguh tidaklah Bani Adam memenuhi bejananya yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Bentuk pelanggaran terhadap kehormatan bulan Ramadhan yang kedua adalah seseorang senantiasa menebar kebencian dan permusuhan, mencaci maki, melontarkan celaan-celaan, padahal bulan Ramadhan adalah bulan kasih sayang. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana kita dilatih untuk bersabar. Bulan Ramadhan adalah bulan yang kita dilatih untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan sesama kita, dan kita dibimbing melalui bulan tersebut agar kita senantiasa peduli kepada sesama kita. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yauma saumi ahadikum fala yarfus wala yajhal wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila salah seorang di antara kalian bertepatan dengan hari saumnya, maka janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, janganlah melakukan kebodohan. Dan apabila ada seseorang yang mencelanya atau hendak mengganggunya, maka hendaknya dia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Yanbaghi lis-sha'imi an yata'ahad sawmahu min lisanih." Sudah semestinya orang yang berpuasa itu menjaga puasanya dari bahaya lisannya. Wa kanu, dan adalah para salaf ridwanullah alaihim ajmain, para salaf ketika mereka berada di bulan Ramadhan, mereka tinggal di masjid-masjid Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, "Nahnu nahfadhu siyamana," kami sedang menjaga puasa-puasa kami. Ayyuhal muslimun ibadallah, bentuk pelanggaran terhadap kehormatan bulan Ramadhan yang ketiga adalah seseorang terus-menerus melakukan kedustaan, melakukan kecurangan, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah mewanti-wanti melalui sabdanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Man lam yada' qawla zur wal amal bih, balaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang mengandung kedustaan dan berbuat dengannya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dia meninggalkan makannya dan dia meninggalkan minumnya. Bentuk pelanggaran terhadap kehormatan bulan Ramadhan yang keempat adalah seseorang menghabiskan malam-malam bulan Ramadhan dengan begadang, dengan berpesta, dengan kongko-kongko di warung-warung kopi, dengan menghabiskan sekian bungkus rokok. Sungguh, ini bertentangan dengan maksud dan tujuan kedatangan bulan Ramadan ke tengah-tengah kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail, bulan di mana kita berkesempatan untuk menunaikan salat malam. Sungguh Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang menegakkan salat malam pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka sungguh Allah akan mengampuni dosanya, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Adalah para salafus saleh. Mereka betul-betul memanfaatkan kedatangan bulan Ramadhan. Mereka mengisi setiap waktu di bulan Ramadhan dengan ibadah. Di antaranya mereka sudah biasa menghatamkan Al-Quran di bulan tersebut. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan, Kanal Aswad bin Zaid adalah Imam Al-Aswad bin Zaid, beliau biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada waktu 3 malam. Imam Qatadah, beliau biasa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 malam. Dan ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap malamnya. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh para salafus saleh kita. Sungguh menjadi tauladan yang paling baik bagi kita untuk kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله. Bentuk pelanggaran terhadap kehormatan bulan Ramadhan yang kelima adalah seseorang menghabiskan hari-hari bulan Ramadhan dengan berbagai macam permainan. Olahraga-olahraga, bahkan sungguh sangat buruk. Jika sampai ada seseorang yang dengan sengaja membatalkan puasanya hanya untuk mengikuti sebuah pertandingan, sungguh ini sangat-sangat bertentangan dengan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat baginya. Bulan Ramadhan adalah bulan ibadah. Bulan Ramadhan adalah bulan ketaatan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang merupakan salah satu syiar Allah dan kehormatan Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah dan kehormatan Allah, berarti dia telah mengagungkan Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh yang demikian itu merupakan kebaikan baginya di sisi Rabbnya. وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh yang demikian itu sebagai bukti adanya ketakwaan di dalam hati. Ayuhal muslimun ibadallah. Nabi alaihi salatu wassalam melalui sabdanya sudah memberitahukan kepada kita, rubbas saimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dijalaninya selain rasa lapar. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, rubbas saimin laisa lahu hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, di sisa hari bulan Ramadan ini. Hendaknya kita semakin meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesemangatan untuk terus memperbanyak amal saleh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasalam kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menampakkan kesemangatannya ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ayuhal muslimun ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Innahu ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.